warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan yang telah lalu dari kitab Riyadhus Shalihin ini, kita sudah membahas salah satu dari rukun-rukun iman, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah, yang kita mengimani seluruh utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul Allah yang paling pertama yaitu Nuh alaihi salam, sampai yang paling terakhir dari mereka yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini bahwasanya mereka adalah manusia seperti kita juga, tidak kemudian memiliki kelebihan dari sisi memiliki rububiyah. Tidak memiliki rububiyah, tidak berhak untuk diibadahi, tidak pula memiliki wewenang dalam alam semesta ini, tidak bisa memberikan rezeki. Ketika mereka telah mati, ketika mereka telah wafat, maka mereka wafat. Tidak bisa melakukan suatu kemanfaatan untuk diri mereka sendiri, ataupun kemudian memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Itulah keyakinan kita pada para rasul-rasul Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Namun kita yakini bahwasanya mereka memiliki kelebihan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan dan mengutamakan mereka dengan risalah kerasulan, diutus untuk membawa dan mengemban syariat agama untuk disampaikan kepada manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika memilih dari kalangan hamba-hambanya, dari kalangan manusia, Rasul-Rasul tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan kerasulan tersebut. Memang betul-betul orang yang terpilih, orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, yang kemudian juga dikenal oleh kaumnya sebagai orang yang memiliki posisi di antara mereka. Maka inilah yang kita yakini mengenai rasul-rasul tersebut. Namun kemudian kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak mengingkari bahwasanya Nabi Isa adalah Rasul, Nabi Musa adalah Rasul, Nabi Dawud, Sulaiman dan yang lain sebagainya dari kalangan para Rasul, mereka semuanya Rasul Allah, ya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala membawa syariat. Namun kita mengamalkan dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat Nabi terakhir yang diutus kepada kita dan diutus kepada segenap alam semesta ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang wajib terhadap para Rasul tersebut dari diri kita, yaitu kita mencintai mereka, kemudian kita mengagungkan mereka, menghormati mereka, karena kita meyakini bahwasanya mereka adalah berada pada tingkatan yang tertinggi dari kalangan manusia, manusia-manusia yang paling mulia, manusia-manusia yang paling soleh, paling banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka wajib bagi kita untuk mencintainya, mencintai mereka, dan tidak merendahkan atau bahkan menghina salah seorang di antara Rasul-Rasul tersebut. Harus kita menjaga lisan-lisan kita, ya, ucapan-ucapan kita apabila kita sedang membicarakan tentang salah satu dari Rasul Allah, ya, walaupun bukan Rasul kita sendiri, walaupun bukan yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semua Rasul haruslah kita kemudian menghormati mereka. Maka sebagai suatu contoh saja tentang yaitu bagaimana di antara manusia itu ada yang mengucapkan perkataan yang harusnya tidak pantas kepada Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada orang yang kemudian menyampaikan dan Allah Alam menulis atau kemudian menyampaikan dengan lisan bahwasanya Nabi Musa adalah seorang yang yaitu temperamen, ya, cepat marah. Ini tidaklah sepantasnya kemudian diucapkan, ya, tidaklah sepantasnya kemudian diucapkan. Ya. Seharusnya seorang kemudian menjaga lisannya, menjaga ucapannya, ya, apalagi berkenaan dengan seorang Rasul dari Rasul-Rasul Allah, orang-orang yang mulia, orang-orang yang terpilih Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari kalangan manusia, kemudian mengetahui bahwa orang-orang terbaik adalah para Rasul tersebut. Bagaimana kemudian kita sebagai kaum muslimin rendahkan orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Adapun rukun yang selanjutnya dari rukun-rukun iman, yaitu keimanan kepada hari akhir. Hari akhir yaitu hari kiamat. Yang dimaksud adalah hari kiamat. Dimaksudkan atau disebut dengan hari akhir karena tidak ada hari lagi setelah hari akhir tersebut. Hari yang paling akhir yang kemudian akan ada terus abadi selamanya, berlangsung dan tidak akan ada kematian dan tidak akan ada kebinasaan setelah hari akhir tersebut. Maka seorang manusia itu akan melewati 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah ketika dia di perut ibunya. Kemudian tahapan kedua dia berada di alam dunia ini yang sedang kita lewati, yang sedang kita jalani sekarang ini, yang hari-harinya akan segera berlalu. Kemudian kita akan menghadapi tahapan yang selanjutnya, alam yang selanjutnya itu alam barzakh, alam setelah kematian, alam di mana kita menunggu dibangkitkannya diri kita nanti menuju hari kiamat. Dan tahapan yang terakhir adalah hari kiamat. Inilah tahapan yang terakhir, maka dinamakan hari akhir. Dinamakan hari akhir. Maka pada hari akhir tersebut ada dua pilihan. Ya, bukannya kemudian memilih, ya, yang dimaksud ada dua kemungkinan bagi seorang hamba. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. apakah kemudian dimasukkan ke dalam jannah untuk abadi selama-lamanya di dalamnya, ataukah kemudian dimasukkan ke dalam neraka ya, untuk kekal abadi selamanya di sana. Ya. Adapun seperti ashabul a'raf, orang yang berada di tempat yang dinamakan al-a'raf, tempat di antara surga dan neraka, yaitu orang-orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka dengan rahmatnya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Pada akhirnya seperti itu. Namun pada awalnya mereka ditempatkan di tempat yang namanya al-a'raf, tempat di antara surga dan neraka. Melihat kepada penduduk surga, kemudian mereka berharap untuk bisa dimasukkan ke dalam surga. Melihat kepada penduduk neraka, mereka kemudian takut dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Tapi cuma bisa berharap dan takut saja. Ya. Di antara berharap dan takut ashabul a'raf ini, namun pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Dan sebetulnya beriman kepada hari akhir ini cakupannya lebih luas daripada sekedar mengimani apa yang terjadi setelah kebangkitan. Seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau mengatakan yadkhulu bil iman bil yaumil akhir al iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Masuk ke dalam keimanan terhadap hari akhir, yaitu keimanan terhadap segala sesuatu yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang kejadian-kejadian yang terjadi setelah kematian. Berarti masuk ke dalam keimanan terhadap hari akhir adalah rukun yang ke-5 daripada rukun iman ini. Beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam barzakh. Beriman terhadap segala sesuatu yang terjadi di alam barzakh itu harus kita imani. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tuwfiya faqad qamat qiyamatuh." Barang siapa yang kemudian wafat, maka telah tegak kiamat baginya. Kiamat bagi dirinya, kiamat kecil yaitu kematian. Ya. Maka ini juga hari akhir bagi person tersebut yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan alam dunia ini, meninggalkan alam dunia ini. Maka kalau kita mau membahas dari awal, dari sejak meninggalnya seorang hamba, seorang manusia, maka ada beberapa hal yang harus kita imani. Yang pertama, bahwasanya yang namanya seorang hamba itu ketika meninggalnya, dia akan menghadapi apa yang disebut dengan fitnatul qabr, yaitu ujian di dalam kubur. Itu pasti. Dimana seseorang apabila telah dikuburkan, maka akan ada dua orang malaikat yang datang kemudian mendudukannya. Ini alam gaib. Ini alam gaib. Jadi jangan kemudian seorang ingin membuktikannya menanam CCTV di situ, di kuburan. Tidak akan terlihat. Ini alam gaib. Sebagaimana kita tidak bisa melihat jin. Ya. Padahal jin itu ada. Ya. Demikian pula kita tidak akan bisa melihat kemudian orang tersebut didudukkan oleh malaikat. Karena itu adalah alam gaib. Didudukkan ya, oleh malaikat yang dinamakan Munkar dan Nakir. Kemudian bertanya kepada orang tadi, keduanya bertanya tentang 3 perkara. Bertanya tentang yang pertama, man rabbu? Siapa rabbu? Dan kemudian yang kedua, ma dinu? Apa agamamu? Kemudian yang ketiga, man nabiyyu? Siapa nabimu? Maka ketiga jawaban ini atau ketiga pertanyaan ini, jawabannya bukan kemudian bisa dengan enteng dikeluarkan oleh seorang hamba dari hafalannya. Ya. Kalau memang yang bermain di sini dan berperan di sini adalah hafalan orang kafir, mungkin bisa menjawab. Ya. Jangan bohong. Jangan dusta. Ya. Agama saya adalah Islam, Rabb saya adalah Allah, ya. Dan kemudian Nabi saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bisa berjaga-jaga seperti itu, mengetahui bahwasanya, oh, dalam agama Islam ada ajaran seperti ini. Nah, siapa tahu benar dalam ajaran Islam ini. Saya mengharapkanlah, tidak bisa begitu. Ya. Justru kemudian yang di sini berperan dan satu-satunya perkara yang akan menyelamatkan seseorang ketika menghadapi ujian di kubur tersebut adalah keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Ya. Allah Subhanahu wa taala akan mewaqafkan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini, bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh. Ya. Di kehidupan dunia dan juga di akhirat. Termasuk dalam kubur akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia betul-betul beriman dan kemudian melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari keimanannya. Ya. Maka yang akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah betul-betul orang yang beriman. Maka orang yang beriman akan dapat menjawab pertanyaan tersebut dan mengatakan, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, wa dinil Islam, dan agamaku adalah Islam, wa Nabi Muhammad, dan Nabiku adalah Muhammad. Ya. Ini ujian di dalam kubur. Orang yang seperti itu yang dapat menjawab ujian dalam kubur tersebut nantinya akan mendapatkan perkara yang kedua, ya, yang disebut dengan nikmatul qabr, kenikmatan dalam kubur. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut tentang nikmatul qabr. Ya. Adapun orang yang tidak bisa menjawab, yaitu orang munafik dan orang kafir. Ya. Orang munafik dan orang kafir. Orang munafik dan orang kafir ketika ditanya tentang ketiga perkara tersebut mengatakan, ha, la adri. Saya tidak tahu, tidak bisa jawab dia. Sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengarkan manusia berkata sesuatu, maka aku pun mengatakannya. Kaum muslimin mengatakan la ilaha illallah, ya. Itu orang-orang munafik mendengarkan mereka mengatakan la ilaha illallah, ya. Mengetahui bahwasanya kaum muslimin memiliki satu Rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan agama mereka adalah Islam, Nabi mereka adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang munafik cuma ikut-ikutan saja mengatakan Rabb kami adalah Allah, ya. Kemudian juga Nabi kami adalah Muhammad, kemudian agama kami adalah Islam, cuma ikut-ikutan saja. Tapi tidak beriman. Maka ini jawaban mereka. La adri. Saya tidak tahu. Tak tahu dia tidak bisa menjawab. Padahal kalau di dunia ketika dia ditanya, orang munafik tersebut mungkin bisa menjawab. Ketika ditanya siapa Rabbmu, enggak mungkin kemudian menjawab Rabbku Lat, Al-Lat atau Uzza. Tidak mungkin, takut kepada orang-orang mukmin, ya. Takut kepada orang-orang mukmin. Mesti menjawab Rabbku adalah Allah. Tahu dia, tahu, tapi apa? Di kubur tidak akan bisa menjawab. Jadi yang berperan di sini bukan hafalan, ya, bukan hafalan, namun keimanan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang betul-betul beriman, ya, dengan perkataan yang kokoh sehingga dia bisa menjawab pertanyaan dari kedua orang malaikat tersebut. Ini perkara yang pertama. Adapun perkara yang kedua, yaitu kenikmatan kubur, ya, na'imul qabr, dan juga azab al-qabr. Ini kelanjutan dari fitnatul qabr, ujian yang ada dalam di kubur tadi. Ketika seorang sudah diuji, bisa menjawab, mendapatkan kenikmatan dalam kubur. Ketika seorang diuji, kemudian tidak bisa menjawab, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mendapatkan azab kubur. Maka kenikmatan kubur itu bagi orang-orang mukmin, ya, yang tadi bisa menjawab pertanyaan kedua orang malaikat, adapun azab kubur itu bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Hanya saja sebagian ulama kemudian mengatakan bahwasanya seorang mukmin pun kemudian akan mendapatkan apabila dia adalah seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan azab nanti di kuburnya. Hanya saja apa? Hanya saja azab tersebut tidak akan kekal selamanya atau tidak akan kekal sampai hari dibangkitkannya dia. Ya. Namun akan berhenti dan berakhir nanti pada suatu hari, kemudian berganti dengan kenikmatan kubur. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Ya, di antaranya, di antara dalilnya itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala qabran, marra ala qabrain, ya. Melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguhnya kedua orang ini, kedua penduduk kubur ini, ya, sedang diazab, ya. Tapi dia tidak diazab kepada dikarenakan suatu perkara yang besar, ya. Bukan suatu perkara yang besar, yaitu dianggapan manusia, pada anggapan manusia, padahal itu adalah suatu perkara yang besar. Mereka lah para pelaku dosa besar. Yang pertama yaitu orang yang tidak memperhatikan kebersihan ketika melakukan buang air kecil, tidak memperhatikan apakah kemudian najisnya masih ada di situ atau tidak, dia bermudah-mudah, cuek saja dengan permasalahan tersebut. Dianggap oleh manusia itu apa? Ringan yang seperti ini. Padahal itu adalah suatu perbuatan yang merupakan dosa besar, tidak memperhatikan kebersihan, ya, najis ketika buang air kecil, ya, kemudian setelah itu berwudu, kemudian sholat dalam keadaan pakaian najis, pakaiannya najis, ada najis padanya. Dan orang yang kedua yaitu orang-orang yang kemudian berjalan ke sana kemari dengan perbuatan namimah, mengadu domba, ya, pergi ke sana kemudian menukilkan berita, ya, yang kemudian menjadikan orang tersebut marah kepada pihak yang satu, kemudian kembali dan mendatangi pihak yang satunya lagi, menukilkan berita dari pihak yang tadi orang yang pertama didatangi, ya, yang sehingga membuat orang yang kedua tadi juga marah kepada pihak yang pertama, ya, itu orang yang melawan namimah. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pelepah, suatu pelepah, kemudian menancapkannya kepada kubur kedua tersebut, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang mananya semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan azab keduanya selama, ya, belum kering pelepah tadi, pelepah kurma tadi, ya. Maka yang seperti ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut, orang kedua ahli kubur tadi, orang mukmin, ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mendapatkan azab di dalam kuburnya. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya kita berusaha untuk menghindari dosa-dosa besar, ya, yang dengan itu diharapkan kita bisa selamat dari azab kubur. Dan kemudian sebagai suatu bentuk nasihat juga, yaitu termasuk suatu dosa besar adalah apa yang disebut dengan at-taswir, disebut dengan at-taswir, yaitu membuat gambar. Dan yang dimaksud dengan at-taswir di sini adalah membuat gambar makhluk bernyawa, membuat gambar makhluk bernyawa, manusia atau kemudian hewan atau kemudian juga yaitu ya, manusia dan hewan, ya. Kalau kemudian tumbuh-tumbuhan, ya, tentu tidak bernyawa, batu juga tidak, ya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim juga, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِ فَلْيَخْلُقْ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقْ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقْ شَعِيرَةً. Dan siapakah yang lebih zalim daripada seorang yang membuat seperti ciptaanku, ingin menciptakan seperti ciptaanku, maka hendaknya dia menciptakan yaitu zarrah, biji yang paling kecil, atau menciptakan habbah, yaitu biji dari biji-bijian yang ada, atau kemudian menciptakan syairah, yaitu biji gandum, biji gandum. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin fin nar, setiap orang yang membuat gambar yaitu makhluk bernyawa, fin nar, di dalam neraka. Yuj'alu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam, akan dijadikan dari setiap gambar yang dia ciptakan tadi, yang dia buat tadi, suatu jiwa yang kemudian akan dia akan diadab dengannya di dalam neraka tadi. Ini juga hadis yang muttafaqun alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka apabila dia menggambar banteng, misalnya nanti akan ada banteng yang kemudian dengannya dia akan diadab nanti di jahannam, di neraka jahannam. Kalau menggambar manusia, ya manusia yang akan muncul. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang juga muttafaqun alaih, asyaddu an-nasi 'adzaban, orang yang paling keras azabnya, alladzina yudhahi'una bi khalqillah, orang yang kemudian berusaha untuk menandingi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Orang-orang yang gambar ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, manusia, binatang, hewan. Ini dosa besar sebetulnya, yang pada zaman kita dianggap sesuatu yang biasa. Anak kecil sudah menggambar dari kecilnya. Kemudian juga orang-orang dewasa pun menciptakan atau membuat gambar tersebut. Apalagi pada zaman sekarang yang kemudian begitu mudahnya untuk membuat gambar tadi. Maka hendaknya kita betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lebih ingin menggali tentang apa saja yang kemudian merupakan perbuatan yang dosa-dosa besar, merupakan dosa-dosa besar, sehingga kita terselamatkan dari azab kubur, terselamatkan dari azab kubur. Walaupun kemudian, nah kita berbicara tentang satu permasalahan, yaitu membuat gambar dengan fotografi. Membuat gambar dengan fotografi. Apakah kemudian termasuk membuat gambar atau tidak? Banyak di kalangan ulama yang mengatakan bahwa ini adalah termasuk membuat gambar. Namun dengan alat. Ada juga yang mengatakan bukan termasuk membuat gambar. Ini hanya kemudian mengambil bentuk yang ada, kemudian disimpan di media. Orang tadi tidak membuat apa-apa, tidak ada amalan, tidak ada perbuatan apa-apa yang dia lakukan. Tidak ada perbuatan apa-apa yang dia lakukan. Ada yang mengatakan seperti itu, mengkiaskannya juga dengan itu cermin, seperti orang bercermin. Tapi Allah alam yang lebih kuat daripada pendapat para ulama tersebut, yang sesuai dengan zahir atau kemudian yang nampak dari dalil-dalil yang ada, bahwasanya gambar fotografi juga termasuk, Allah alam bisawab, itu yang lebih kuat, dikarenakan tidak bisa dikiaskan dengan gambar tadi, yang dengan fotografi, dengan kaca, karena apa yang ada di kaca akan hilang ketika orang tadi sudah berlalu, tidak di depan kaca lagi. Adapun yang dengan gambar fotografi akan tetap ada. Demikian pula kalau seseorang menampang atau kemudian berkaca di depan cermin, tidak bisa dikatakan bahwa orang tadi sedang mengambil gambar. Kalau ketika seorang memotret atau kemudian mengambil video, ini namanya pengambilan gambar. Kalau dalam istilahnya atau orang-orang film, pengambilan gambar, pembuatan gambar. Maka itu Allah alam bisawab. Nah, karena itu yang ingin saya sampaikan juga bahwasanya kami dalam berdakwah yaitu sebisa mungkin kami yaitu menghindari perkara-perkara seperti ini, walaupun kemudian mungkin banyak orang yang sekarang menggunakannya, tapi wallahu alam ini adalah perkara yang betul-betul mengkhawatirkan, menakutkan. Ancamannya begitu keras tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, tiga hadis yang kita bacakan. Ya. Ada lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Bahwasanya yang maknanya bahwasanya man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukhu fihi ruh wa laysa binafi'. Barang siapa yang membuat suatu gambar di dunia, maka nanti pada hari kiamat akan dibebani dia untuk kemudian meniupkan roh pada gambar yang dia ciptakan tadi, dan dia tidak akan bisa meniupkan roh pada gambar-gambar tadi. Maka ini Allah alam sebagai bentuk nasihat, walaupun kemudian tadi kita sampaikan juga ada khilaf, sebenarnya ada ulama yang membolehkan, namun ternyata tidak dilihat pada dalilnya, yaitu dalil yang lemah. Mereka bersandarkan pada kias, kias dengan dari cermin, kias dengan itu fotokopi yang dan sebagainya. Ya, walaupun mereka juga ulama yang yaitu terhormat, ulama yang mulia seperti Syekh Al-Faimin, Syekh Abdul Salam Barjas, Allah alam dengan syekh-syekh yang lainnya juga ada juga ulama-ulama yang lainnya yang kemudian memfatwakan tentang bolehnya, namun Allah alam dari sisi kuatnya dalil-dalil yang ada, maka Allah alam yang lebih rajih adalah bahwasanya itulah suatu perkara yang termasuk dalam ancaman orang yang membuat gambar Allah alam. Kita kembali kepada pembahasan kita yaitu mengenai nikmat kubur dan juga azab kubur. Ada pun azab kubur. Atau kenikmatan kubur. Yaitu nanti apabila pada saat seorang sudah meninggal mampu menjawab pertanyaan kedua malaikat tadi, maka akan ada seseorang yang memanggil dari langit, malaikat memanggil dari langit. Ya. Kemudian yaitu mengatakan an sadaqa abdi, wallahu alam ini Allah Subhanahu wa taala sepertinya bahwasanya hamba telah jujur. Berarti Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ini bukan malaikat. Memanggil dan menyeru dari langit, hamba telah jujur, telah benar dalam jawabannya. Ya, bahwasanya Rabb adalah Allah dan kemudian agama kepada Islam, Nabi kepada Muhammad. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka akan dibentangkan baginya suatu apa hamparan dari surga. Dia belum masuk surga, dia di dalam kuburnya, namun dihamparkan hamparan dari surga. Ya. Dan kemudian dibukakan baginya pintu ke surga. Jadi dia di dalam kuburnya, namun bisa melihat tempatnya atau kemudian surga yang kemudian akan menjadi tempat kembalinya nanti. Kemudian juga dia akan mendapatkan tadi harumnya wangian al-jannah, wangian surga yang betul-betul wangi dan semerbak aroma surga tersebut, ya. Sampai-sampai dikatakan bahwasanya aromanya tercium dari 70 tahun perjalanan. Maka orang yang mendapatkan kenikmatan kubur, orang yang beriman, kemudian apa? Imannya iman yang kuat, imannya kokoh, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjawab dan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalam surganya, ya. Maka jangan disangka bahwasanya orang yang meninggal itu meninggal, ya. Mereka meninggal itu tidak ada pada dunia kita sekarang ini, tapi mereka ada pada dunia yang lainnya dan bisa jadi mereka mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada yang kita rasakan, ya. Kalau kita pikirkan ya, kasih yang sudah mati, kasih yang sudah meninggal, kasih yang sudah wafat, ya. Tinggal di tempat yang sempit 1x2, jangan dikira seperti itu. Bisa jadi dia adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan kubur, lapang kuburnya, tidak sempit, ya. Walaupun kita mungkin tidak bisa melihat secara zahir bahwasanya kuburannya menjadi besar seperti itu. Ya. Kita jangan pula kemudian kita memikirkannya dengan akal. Kalau kemudian kuburannya menjadi lapang selapang-lapangnya sangat jauh sejauh mata memandang, bagaimana kemudian dengan kuburan yang di sampingnya tergusur? Jangan dipikirkan dengan akal. Ini sekali lagi alam gaib. Tidak bisa kemudian kita pikirkan dengan akal. Ya. Adapun orang yang tadi yang kafir dan munafik, maka mereka akan mendapatkan azab kubur. Ya. Di antara dalilnya dari Al-Quran adalah apa yang terjadi dan Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Firaun dan bala tentaranya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surat Ghafirat 46, "An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna ashadd al-'adab." Bahwasanya neraka itu ditampakkan kepada mereka pada pagi dan sore hari. Wa yawma taqumu as-sa'ah, dan ketika hari kejadian kiamat, berarti tadi ketika ditampakkannya neraka kepada mereka, belum kiamat, sudah melihat neraka. Di mana ini? Di alam barzakh. Ya, di alam barzakh. Ya, walaupun Firaun dan bala tentaranya dikubur apa enggak? Enggak dikubur, di dalam laut. Ya, tapi mengalami alam barzakh juga. Mengalami alam barzakh juga. Jadi jangan dikira bahwasanya yang mengalami azab kubur atau kenikmatan kubur cuma orang yang ada di dalam kubur saja. Ya. Adapun orang yang misalnya hilang seperti itu, kemudian misalnya di tengah hutan tidak ditemukan jasadnya, tidak mengalami nikmat atau azab kubur atau mengalami fitnah kubur, tidak. Tetap mengalami ujian di alam barzakh, fitnatul qabr, dan juga mengalami kenikmatan ataupun kemudian azab dalam alam barzakh tadi, walaupun dia tidak dikubur. Yang azab kubur tadi bisa didengarkan oleh seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala kecuali anak Adam, kecuali manusia, tidak bisa mendengarkannya. Dengan satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an la tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'a lakum min 'adzabil qabri ma asma'." Kalau saja bukan karena khawatir kalian tidak akan saling menguburkan, aku akan berdoa kepada Allah supaya memperdengarkan kepada kalian dari azab kubur sebagaimana yang aku dengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya. Ya, mengetahui bahwasanya orang ini diazab ataukah tidak. Ya, Rasulullah mendengarkannya. Ya. Nah, Rasulullah khawatir nanti kalau mereka mendengar atau manusia mendengar azab kubur tersebut, enggak bakal saling menguburkan. Wah, kalau ini orang kemudian termasuk orang yang diazab kubur, ini keluarga kita dimasukkan ke sana, teriak-teriak dia, bagaimana kemudian, kasihan dia sudah masuk di kubur, seperti itu. Allah mengetahui tentang azab kubur, ya. Atau kemudian setelah dimasukkan seperti itu kok terdengar teriakan-teriakan, sudah bongkar lagi, ya, bakal dikubur, bongkar lagi, kasihan daripada dikubur, ya. Maka itulah hikmahnya, ya, sehingga kita dengan mudahnya dan tidak ada beban seperti yang untuk kemudian menguburkan yaitu keluarga-keluarga kita yang telah meninggal. Keluarga-keluarga kita yang telah meninggal. Karena kita tidak mengetahui tentang azab kubur tersebut, apakah dia diazab ataukah tidak. Tapi tentu kita berhusnudzan kepada keluarga-keluarga kita, ya, saudara-saudara kita yang telah meninggal, ya, bahwasanya mereka mendapatkan nikmat dalam kubur mereka, tidak mendapatkan azab, tidak mendapatkan azab dalam kubur mereka. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau sami'aha al-insan la sa'iq." Kalau saja seandainya manusia mendengar azab kubur tersebut, tentu dia akan pingsan. Pasti akan pingsan saking ketakutannya dengan azab kubur tersebut. itu bagaimana kiranya kalau saya yang di dalam kubur tersebut? Ya. Orang di dalam ini yang sedang diazab saja berteriak-teriak seperti itu kerasnya. Apabila dia mampu untuk kemudian mendengarkannya. Maka itulah azab kubur adalah sesuatu yang hakiki. Jangan kemudian kita meragukannya atau kemudian berusaha untuk memainkan akal kita tentang azab kubur tersebut. Kenapa kita tidak mendengarkannya? Kenapa kemudian tidak bisa dirasakan oleh manusia di sekeliling kuburan tersebut? Kita akui dan kita percaya bahwasanya nanti akan ada malaikat yang kemudian datang dengan membawa suatu yang dinamakan mirzabah, yaitu apa, pemukul seperti palu, seperti besi, untuk memukul orang tadi, kemudian dipukul orang tadi di dalam kuburnya, di dalam kuburnya. Ya. Ya, kemudian orang tadi berteriak-teriak tidak karuan, orang kafir dan munafik itu berteriak-teriak sangat kerasnya. Ya. Tidak ada yang bisa mendengarnya atau dari kalangan manusia, namun dari kalangan-kalangan hewan, ya, burung-burung mendengarnya. Ya. Allah alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin ada yang akan ditanyakan oleh para hadirin, mungkin silakan. Hadis Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat, tadi kita sampaikan tiga riwayat yang dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, satu riwayat dari riwayat Muslim. Apakah termasuk patung? Iya, termasuk patung. Kemudian bagaimana obat? Yaitu patung tersebut sebetulnya oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk dihilangkan kepalanya. Gambar, ya, yang ada di rumah-rumah kita mungkin saking banyaknya, sangat banyaknya mungkin sulit, ya. Ya, kalau bisa dihapus, ya, dihapus kepalanya. Dan perlu diketahui, maksudnya gambar-gambar tersebut apabila ada di rumah kita akan menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah kita. Ya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan ada anjing padanya. Maka yang masuk siapa kalau bukan malaikat kira-kira? Ya, gambar-gambar tersebut bisa jadi tempat setan, bisa jadi tempat jin di situ. Ada mungkin pernah dengar gambar bisa menangis, ya, gambar bisa menangis mengeluarkan mata seperti itu. Apa itu berarti? Jin kan masuk dalam gambar tersebut, ya. Menampakkan kepada manusia untuk menakut-nakuti manusia bahwasanya dia menangis seperti itu, ya, dan yang lain sebagainya. Itu tempat-tempat atau kemudian apa menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah-rumah kita. Maka wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai bentuk nasihat, mungkin sebetulnya memang agak berat juga untuk menyampaikannya, tapi sebagai bentuk nasihat karena ini yang saya ketahui, ya, dari hadis yang muttafaqun alaih, ya, sebetulnya itu sesuatu yang kemudian dinukilkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi dari umat Islam ini. Siapa yang tidak tahu kitab Al-Bukhari dan Muslim? Hanya saja kita, ya, mungkin karena kesibukan kita tidak membukanya, tidak menggalinya. Padahal itu ada dalam kitab rujukan kita sebetulnya, Al-Bukhari dan Muslim. Kitab rujukan setelah Al-Quran itu saja. Kitab rujukan setelah Al-Quran, Allah alam bisawab. Ya, kalau misalnya memang ini terkalahkan oleh rasa riku, ini enggak saya sampaikan ini. Ya, memang harus disampaikan sebagai bentuk, yaitu nasihat. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sebetulnya yaitu konsekuensi dari ukhuwah. Orang yang berukhuwah, saling bersaudara, ketika melihat saudaranya melakukan kesalahan, maka ya diingatkan. Diingatkan seperti itu, kan? Atau kemudian salah, tapi bagaimana, ya? Ah, sudah, biarkan saja salah saja, biar salah. Bagaimana? Mana yang saudara diingatkan atau kemudian di biarkan saja seperti itu. Maka yang konsekuensi dari persaudaraan yaitu saling mengingatkan amar bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Maka dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Bukan cukup satu situ. Bukan cuma memerintahkan ibadah, wa tanha 'anil munkar. Dan kalian melarang dari perbuatan yang munkar. Ini perbuatan yang terlarang. Ya, yang setahu saya memang seperti itu, ya terlarang. Ya. Maka saya sampaikan bahwasanya itu adalah perbuatan yang munkar, terlarang, wallahu a'lam bishawab. Maka sampai di sini insyaallah kurang lebihnya ini mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.